pandang tak seindah bunga yang aku genggam. Ku simpan rapi di dalam hati, tak akan layu termakan waktu. Petik, coba tuk ku tanam di taman hati. Dua bahkan tiga gadis telah ku rilis, hanyalah dirimu oh pilihan hati. Ku simpan rapi di dalam hati, tak